صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له وما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Demikian hadis ini adalah dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Mirip, tampaknya mirip, tetapi berbeda. Saya terus berbicara tentang kemuliaan puasa Ramadan dan tentang kemuliaan salat malam di bulan Ramadan. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والضلال. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من لنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم وبهذا الشهر الكريم وفي هذه المناسبة الكريمة جمعنا الله وإياكم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا الوطن ونام في الدنيا وفي البرزخ ويوم المحشر وفي الجنة وفي الجنة. أمين اللهم أمين. اللهم بارك لنا في شعباننا وبلغنا رمضان. أمين اللهم أمين. لمحا تجي بهدرة الله سبحانه وتعالى يا مهلكون يا مهامن بكر عرسيا تحيا فإندها لن أمرقنا yang tiada mampu diberikan oleh apa satu sama lain kecuali darinya, berupa kehidupan, berupa kenikmatan dunia yang fana dan kenikmatan akhirat yang kekal. Kenikmatan akhirat tiada mungkin satupun makhluk yang mampu memberikannya kecuali dari Sang Pencipta seluruh makhluk yaitu Allah. Dan kenikmatan di dunia pun tiada bisa terjadi kecuali dengan kehendak dan izin Allah. Sang Maha Pemilik kenikmatan dunia dan akhirat yang tiada henti melimpahkan anugerah dan kenikmatan pada hamba-hambanya sepanjang waktu dan zaman. Di dunia dengan berkesinambungan kepada seluruh makhluknya, dari samudra kelembutannya, dari kalimatnya yang berfirman rahmati wasi'at kulli syai, rahmatku sampai kepada segala sesuatu, maka kasih sayang dan kelembutan Allah sampai kepada segala sesuatu di bentangan langit dan bumi, di sejak alam ini dicipta hingga yaumul qiyamah, dan akan berlanjut dengan rahmat yang abadi bagi hamba-hamba yang beriman, bagi hamba-hamba yang ingin dekat kepada Sang Maha Pemilik kenikmatan yang abadi, Sang Maha Pemilik kenikmatan zahir dan batin, pemilik kenikmatan dunia dan akhirat, Sang Maha Tunggal dan Maha Kekal, Maha Abadi dan Maha Sempurna, Rabbul Alamin Jalla wa Ala, maka bukalah sana bagi kita, terlebih lagi dengan kehadiran kita di majlis yang luhur ini, di dalam istana keridhaan Allah, di dalam undangan Allah yang mengundang ruh kita dan mengizinkan seluruh sel tubuh kita berpadu untuk melangkah ke tempat ini dan hadir, sehingga dengan itu telah kita pahami bahwa Allah tidak mengundang tamu kecuali memuliakan, dan dialah yang Maha memuliakan para tamu-tamunya. Maka anugerahnya berlimpah di malam ini, juga yang malam-malam merupakan malam-malam luhur menghadap bulan yang terluhur, Sayyidul Syuhur, pemimpin seluruh bulan, yaitu bulan Ramadhan, beberapa hari di hadapan kita. Kan datang kepada kita bulan yang paling mulia, yang padanya terbuka anugerah ilahiyah yang tiada makhluk mampu memberinya satu sama lain. Maka di malam ini kan saya sampaikan daripada khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk berakhir bulan Syaban, masuk kepada bulan Ramadhan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan di dalam Sahih Ibnu Huzaimah dan juga oleh Imam Bayhaqi dan lainnya, namun sebagian para muhaddits mengatakan hadis ini dhaif, namun Imam Ibnu Huzaimah mencantumkannya di dalam sahihnya. Namun kalimat per kalimat daripada ucapan khutbah Rasulullah SAW ini merupakan rangkaian dari hadis-hadis yang sahih. Maka ucapan beliau ini merupakan rangkaian ucapan-ucapan atau rangkuman daripada hadis-hadis yang mempunyai derajat yang sahih atau bisa dipertanggungjawabkan dengan dalil Al-Quran Al-Karim. Hadirin hadirat, saya bersabda, ayuhan nas, qad adallakum syahrun azim, syahr mubarak, syahr dihi lalibat khairu min alfi syahr, ja'al Allah siyamahu faridatan, wa qiyam alaihi tatawwa'ah, man taqarrab bihi khuslatin min alghair, kana kaman adda faridatan bima siwa'ah, wa man adda bihi faridatan kaman adda sab'ina faridah, bima siwa'ah, wa huwa syahru sabar, والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وإدخال قبله من النار، وكان له مثل أجره من غير أن يلتكس من أجره شيء. قالوا ليس كلنا نجد ما يبطل الصائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الدواء من فطر صائما على تمره او شربة ماء او مذبة لبن، وهو شهر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره حرق من النار، من خفض عن ذنوبه غفر الله له وعذبه من النار، واستكثروا به من الرعد صارم خصلتين ترضوا بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فاما خصلتان اللتان ترضون بهما ربكم وشهادة أن لا إله إلا الله تستغفرونه، وأما اللذان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار، ومن أشبع به صائما صاح سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. هذه نذر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم dari pada khutbah beliau 14 abad yang silam. Saya bersabda, ayuhan nas qataballakum syahrul azim, wahai para manusia, kalian telah diselubungi oleh bulan yang agung, yaitu Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Penuh keberkahan, keberkahan adalah kebaikan yang dilipat gandakan kebaikannya menjadi lebih dan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrun fi laylatul khairun min al-shahr, bulan yang padanya tersimpan satu malam yang malam itu lebih mulia dari 1000 bulan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, syahrun bi laylatin khairun min al-shahr, ja'alallahu siyamahu fariidha, Allah jadikan puasa di siang harinya merupakan hal yang fardu, hal yang wajib bagi yang mampu, ya. Wa qiyamu laylihi tatawwu'a, dan bangun malam, salat malam di malam harinya dengan salat malam yang sunnah. Terikat dengan ucapan ini hadis yang barusan kita baca, man sama Ramadan iman berkisar dan berhubil lahu maka kataman dhanihi, wa man sama Ramadan iman berkisar dan berhubil lahu maka kataman dhanihi. Hadis ini diperkuat oleh hadis yang tadi kita baca bersama riwayat Sahih Bukhari, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan iman, maksudnya ia orang yang beriman, orang muslim, bukan orang non muslim, tetapi orang muslim. Waktu syarat berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menukil ucapan Imam Nawawi Hujjatul Islam barakatul anam, bahwa yang dimaksud di sini isyarat adalah kesungguhan dengan keinginan berbuat puasa tanpa niat lain selain karena Allah Subhanahu wa taala, dengan kesungguhan, ya. Sebagian ulama lain menafsirkan makna kalimat isyarat di sini adalah kesungguhan, yaitu berusaha memperindah puasanya. Puasanya itu diusahakan diperindah. Sudah dia mampu menahan lapar dan haus, dia perindah lagi dengan hal-hal yang sunnahnya, sunnah-sunnah dari berpuasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di antaranya yaitu sahurnya bukannya di waktu yang terlalu jauh, terlalu masih dini hari malam, tapi diperdekat kepada waktu yang dekat dengan subuh. Misalnya kalau subuhnya 4.30, sahurnya 4, ya, dan 20 menit cukup, dan makan 20 menit, masalah subuh 20 menit makan. Ya, jadi nanti mudah kenapa ini disunahkan adalah mendekatkannya kepada waktu fajar, ya, salah satu sunnah daripada sunnah puasa, dan juga mempercepat waktu buka, jangan diperlambat waktu buka puasanya. Merupakan sunnah Rasulullah SAW jika di bulan puasa adalah memperbanyak baca Al-Qur'anul Karim, juga merupakan sunnah Rasulullah SAW di bulan puasa berbanyak membaca Al-Qur'anul Karim dan beriktikaf. Dari banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW lainnya dan segenap sunnah-sunnah itu dijelaskan oleh Hujjatul Islam Barakatullah Imam Nawawi alaihi rahmatullah, bahwa saatnya di bulan Ramadan adalah 700 kali lipatnya dilipat ganda karena mau pahala selain puasa. Kalau puasa, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis kursi, puasa itu adalah untukku pada haji, maka aku yang akan memberikan ganjarannya tanpa perhitungan 700 kali lipat. Nah, di dalam khutbah ini disebutkan waktiyah ma'alihi tatawwa. Kita kembali ke hadis yang tadi kita baca, man qam ramadhan, barang siapa yang beribadah malam di bulan Ramadhan. Kembali ke ucapan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Bahru Bali Syarah Sahih Bukhari, menjelaskan menukil ucapan Imam Nawawi alaihi rahmatullah jazakumullah Islam barakatuh minan, bahwa Imam Nawawi mengatakan makna qama di sini adalah salat tarawih. Ya masyarakat Nawawi atau Sahih Muslim, karena hadis ini juga diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, bahwa Imam Nawawi menjelaskan dalam syarahnya makna dari jumhur ulama, jumhur muhaddisin, pendapat terbanyak dari para muhaddis, para ahli, bahwa yang dimaksud maqama, yaitu maqama Man qama Ramadan iman ihtisaban, qutidalah ma'adakan dalam jami. Yang dimaksud qama di sini adalah salat tarawih. Ya, yang dimaksud di sini adalah salat tarawih. Yang berkata Imam Nawawi dalam Syarah Nawawi al-Sahih Muslim, bahwa salat tarawih dilakukan sendiri-sendiri di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal-awalnya berjamaah, lalu dibubarkan oleh Rasul karena risau dianggap menjadi hal yang fardu. Maka hal itu tidak lagi diperbuat oleh Rasul, tidak pula diperbuat oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan diperbuat baru di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa'ala, dengan berlakukan berjamaah di masjid-masjid. Di masa kali Umar, berkata Imam Nawawi, hal ini dilanjutkan oleh Sayyidina Uthman di masa kekhalifahan, lalu dilanjutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di masa kekhalifahan, lalu dilanjutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhabnya, dan Imam Syafi'i dalam mazhabnya, dan Imam Malik dalam mazhabnya, dan hadirat demikian dilakukan oleh seluruh mazhab kecuali sebagian kecil dari mazhab Imam Malik, dan mazhab Imam Syafi'i sebagian kecil masih ada dan melakukan sendiri-sendiri di masa Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Namun hadirat dunia yang kita kenal salat tarawih itu dilakukan berjamaah afdal. Apakah boleh dilakukan sendiri-sendiri? Tentunya boleh jika keadaan tidak memungkinkan bagi kita. Misalnya sibuk, ya, misalnya kerja, maka dia ya, dalam perjalanan pulang selesai dari pekerjaannya tidak mungkin mengikuti salat tarawih. Ya, hadirin-hadirin yang mulia, sudah kelewatan salat tarawihnya misalnya atau lainnya, hal-hal yang mungkin seperti itu bisa merupakan hal yang membuat kita melakukannya sendiri-sendiri di rumah. Tapi intinya akhirnya dilakukan berjamaah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kenapa? Karena hal ini merupakan jumhur para sahabat radhiyallahu anhum radhahum, dari mulai kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, dan mereka itu lebih tahu mana yang lebih afdal dan mana yang lebih afdal. Kalau bagian dan besar dari mereka sudah melakukannya dengan berjamaah, maka tentunya layak bagi kita untuk melakukannya dengan berjamaah dan tanpa ada larangan melakukannya sendiri-sendiri salat tarawih itu. Hadirin hadirat mengenai jumlahnya, tentunya sudah ma'ruf dan masyhur. Jumlahnya 23 rakaat. Tidak ada satu mazhab pun yang melakukan salat tarawih kurang dari 23 rakaat bersama witirnya. Tidak ada satu mazhab pun. Kecuali mazhab Imam Malik melakukan 41 rakaat di Masjid Nabawi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, namun tidak ada yang melakukannya 11 rakaat. Tidak ada semata pun, tapi tidak ada larangannya. Karena kembali kepada lafal tadi, tahu yang dimaksud oleh Rasul mempertanya sholat sunnah di malam-malam bulan Ramadan. Mau 8, mau 6, mau 4, mau 3, 2, berapa? Yang jelas memperbanyak sholat sunnah malam di bulan Ramadan, tapi itu yang afdal adalah mengikuti apa-apa yang telah diperbuat oleh para imam dan para sahabat radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum. Hadirat yang dimuliakan Allah, demikian kita lanjutkan daripada khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kama al-radiyami radhiyallahu alaihi tatawwa man dakhara fi khasratin min al-khair kana man tadarrida fi man siwa. Barang siapa yang melakukan perbuatan hal yang wajib diperbuat di bulan Ramadan, maka barang siapa yang memperbuat hal-hal yang bukan hal yang wajib, hal yang sunnah, hal-hal yang lainnya, pahalanya menyamai pahala melakukan hal yang wajib di selain bulan Ramadan. Wa man adda bi qalira ka'anna man adda sab'ina qalira fi ma siwa. Barang siapa yang melakukan hal yang wajib di bulan Ramadan, pahalanya seperti 70 kali lipat menaikannya di selain bulan Ramadan. Ini 70 kali lipat diperkuat pada riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa amal pahala itu dilipat gandakan dari asyradaib ila sadarimiyadaib sampai 700 kali lipat wa'atthar dan lebih dan lebih dalam lafaz Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari 700 kali lipat. Bayangkan hadirat yang dimuliakan Allah, demikian agungnya rahasia kemuliaan Ramadan ini. Wahwa syahrul sabr, dan bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Nah, di sini kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kesabaran yang sangat agung dengan para sahabatnya Muhajirin dan Ansar dengan rahasia kesabaran yang sangat mendalam. Rahasia kesabaran. Kenapa justru di bulan Sabar terjadi perang Badar Al-Kubra? Malah perang Badar terjadinya di bulan Sabar. Kok di bulan Sabar perang? Karena memperangnya bukan menginginkan permusuhan dan ingin menghancurkan. Tapi perangnya Rasulullah SAW di sini adalah demi menegakkan dan membela agama dari serangan kaum Quraisy, dari kesabaran yang berkesinambungan belasan tahun. 13 tahun Rasulullah SAW terus dibantai dan diperselit oleh Ta'asyar Sana di Makkah. 13 tahun di Makkah Mukarramah beliau terus dalam dipersulit dan dipersulit dan dibantai dan terus disiksa demikian sampai hijrah ke Madinatul Munawwarah masih juga terus demikian. Maka sampai terjadi Rasulullah SAW tidak berkehendak untuk perang, tapi hanya untuk memotong air Abu Sufyan, untuk memotong kabilah Abu Sufyan yang datang akan masuk ke Makkah. Kenapa? Kabilah itu rombongan-rombongan yang berdatangan ke wilayah-wilayah masing-masing. Ya, jadi pasokan-pasokan berupa pangan, sandang dan lainnya yang masuk ke Madinah selalu dipotong oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy selalu memotongnya, maka Rasulullah SAW ingin memberikan teguran. Terus memotong begini, mengasih pelajaran, Rasul mau potong juga. Kabilahnya Abu Sufyan yang akan masuk ke Makkah, masuk ke maksudnya keluar dari Rasulullah SAW, bukan untuk berperang dengan Quraisy. Namun Quraisy mendengar perbuatan itu akan diperbuat oleh Rasul, mereka keluar dengan 3.000 pasukan yang lengkap dengan senjata untuk membantai kelompok Nabi Muhammad SAW. Maka terjadilah perang Badar Al-Qur'an. Dengan kejadian itu, dengan jumlah yang demikian kecil, Rasul masih memerintahkan jangan memukul anak kecil saat perang Badar, jangan memukul wanita, jangan memukul orang yang tidak bersenjata, dan jangan menyerang sebelum mereka dahulu menyerang. Jumlah 313 berhadapan dengan 3.000 pasukan lengkap dengan senjata. Yang 313 cuma sebagian belas saja yang punya pedang, sebagian seberapa saja yang punya kuda, sebagian pakai keledai atau keledai tiga orang, dan yang satu kuda, tiga orang yang berjalan kaki, dan yang tidak punya senjata apa-apa, mau berhadapan dengan 3.000 pasukan, masih Rasul berkata, jangan menyerang sebelum mereka bergerak menyerang. Inilah syahrul sabar, bulan kesabaran. Maka Rasulullah SAW menjelaskan sabar, kalau jannah, dan sabar itu balasannya adalah surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka kemenangan terjadi di Badar Al-Qur'an dengan kemenangan yang dahsyat, dengan doa yang dahsyat dari makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluknya Allah, Sayyidina Muhammad SAW, yang berdoa di malam 17 Ramadhan itu, kejadian perang Badar pada 17 Ramadhan, malam 17 Ramadhan Rasul berdoa, ya Rab, indah in syikta lantur batahan yom wahai Allah lauhalaka hadal yom in syikta lantur batahan yom wahai Allah. Di antara ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai lidahnya ini terjatuh, beliau bersabda, wahai Allah, kalau sampai kelompok kecil ini dibantai esok hari oleh orang-orang Quraisy yang demikian lengkap senjatanya, maka tidak ada yang menyembahmu lagi di muka bumi. Habis sudah. Karena apa? Yang ditinggalkan di Madinah adalah kaum wanita dan anak-anak. Peringatannya keluar 313, itulah saat itu jumlah muslimin. Kalau itu dibantai, habislah. Tidak ada yang menyembahmu lagi di muka bumi, wahai Allah. Maka di saat itu, hari esoknya, Allah SWT turunkan ribuan malaikat sampai berjumlah 5.000 pasukan malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu Ahlul Badar. Tentunya tidak berimbang 3.000 pasukan dengan senjata apapun mau menghadapi 5.000 pasukan malaikat, tidak berimbang. Satu malaikat saja sudah cukup untuk menghabisi 300.000 atau 2 jutaan dari pasukan bersenjata lengkap satu malaikat. Gimana kalau 5.000? Kenapa waktu kenapa 5.000 pasukan? Adalah tasyriban bisya'i Muhammad SAW untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, bagaimana keadaan orang-orang yang ikut dalam perang Badar dari umatmu? Rasul berkata, mereka sebaik-baik kelompok dari umatku. Maka berkata Jibril, demikian pula malaikat yang turun dari malaikatmu itu malaikat yang terbaik daripada seluruh malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk membantu Ahlul Badar berpadunya. Ahlul Bait Rasul, Muhajirin dan Ansar bersatu dalam satu kesatuan. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu panji dipegang oleh muhajirin yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan satu panji dipegang oleh kaum Ansar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kejadian itu dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keesokan harinya peperangan terjadi, beberapa jam saja selesai sudah kacau balau dan kalah pasukan Quraisy karena turunnya 5.000 pasukan malaikat membantu 313 kaum muhajirin dan ansar dari para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melihat rahasia kemenangan mereka, jangan menyerang sebelum mereka menyerang dulu. Dan saat-saat seperti itu mereka berpuasa juga, puasa Ramadan dalam perang Badar Al-Kubra. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian agungnya rahasia pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya bersabda wa syahrul muasa, juga bulan Ramadan itu bulan kita untuk saling berluas-luas, yaitu saling membantu satu sama lain, saling peduli satu sama lain. Wa syahrul yazdadu rizqul mu'min, dan di bulan Ramadan itu orang-orang beriman ditambah rezekinya oleh Allah. Ya, dengan hadirat yang dimuliakan Allah, man fattara bihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi, barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang puasa, maka baginya pengampunan atas dosa-dosanya, wajib salat awal diinginan nar, dan bebasnya dirinya dari api neraka. Wakana lahu min ajrihi min ghairi ajri yang terbisa min ajrihi syait, dan dia mendapatkan pahala tanpa dikurangi pahala puasa seperti pahala puasa orang tersebut tanpa berkurang dari pahala puasa orang tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka para sahabat terus berkata, ya Rasulullah, laisa kulluna najid ma yudhiru shaim, wahai Rasul, tidak semua dari kami mampu untuk memberi makan orang yang puasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, yudhillah muhadat tawab ma'amad al-sa'in ma'amad tablat inna usyar al-adamah awmat al-adamah. Pahala ini bukan harus dengan hidangan-hidangan yang berlebihan, walaupun hanya dengan tamradin, walaupun hanya dengan sebutir korma atau beberapa butir kurma, wasyarat-syarat atau syarat kurma, ataupun beberapa teguk air, awmat al-adalaban atau sedikit daripada susu yang kita berikan untuk orang yang berbuka puasa, maka mendapatkan pahala itu menurut kemampuannya. Wa syahruna wa rahma wa usatuna wa duhaitu minanar, dan bulan itu adalah bulan yang awalnya adalah rahmat, itu kasih sayang Allah, tengahnya adalah pengampunan Allah, akhirnya adalah pengampunan dan bebas dari api neraka. Nanti hadirat, sungguh keselamatan mana lagi yang lebih agung dari selamatnya orang dari api neraka? Jika dia sudah selamat dari api neraka, maka apalagi keselamatan yang belum dia raih, sungguh mudah diraih kalau sudah yang paling besarnya keselamatan, yaitu selamat dari murkanya Allah, yaitu masuk ke dalam api neraka. Kalau sudah dibebaskan oleh Allah itu dan itu dari kemurkaannya yang terbesar, apalagi dari kemurkaan-kemurkaan atau dosa-dosa Allah, dosa-dosa kita, dosa-dosa hamba yang lainnya dari perbuatan-perbuatan kita, maka bulan itu adalah bulan perjuangan kita untuk mencapai keluhuran bulan Ramadan. Manfa'u bi ghafarallah, dan siapa yang meringankan budaknya, maka Allah mengampuni dosanya. Kalau zaman sekarang tidak ada perbudakan, ya, وأعتقهم من النار وأدركنا الذين كفروا واستكثروا به من أربعة أشهر. Dedi kendiler, yedi kadar Ramazan neydi? İşte o gün günler çıkardı bizi. Allah'a bari, bari kita untuk memberi orang-orang yang berpuasa, buka puasa, hari yang sunnah, pahalanya besar. Jadi kendiler, bukan terus memikirkan kita, kita dan kita. Di zaman sekarang yang dipikirkan cuma kita aja. Dia mau masuk Ramadan ni. Dia mampu memang kalau masuk Ramadan. Dia makan makanan sebegininya dapat menjadi sedekahkan kepada orang mendapatkan pahala buka puasa ya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya. Dia awal buka puasa pertama buka. Karena sunnah buka kan sunnahnya dipercepat waktunya. Maksudnya saat azan sudah buka. Buka dengan makanan-makanan yang sudah sebenarnya mencukupi makanan. Sekali makan sudah dengan kurmanya, dengan jusnya, dengan buah, dengan segala macamnya. Habis itu sholat maghrib. Di sholat maghrib baru makan beneran. Yang tadi makan apa? Kalau yang kedua makan beneran. Tadi pertama sebelum ini pasti makan buka puasa, makan pembuka. Oh ini sekarang makan beneran habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib makan beneran, lalu sholat tarawih. Habis sholat tarawih apa lagi? Makan penutup. Tiga kali makan nih, makan pembuka, buka puasa, terus makan puasa yang kedua makan beneran. Yang ketiga, makanan penutup. Tiga kali makan. Selesai makan penutup, sudah nyantai sebentar, mana cuci mulut. Bawa satu. Cuci mulut. Ya, dengan makan satu. Ketiga kali makan, ya, tiga kali makan ini. Nanti sahurnya juga. Baru bangun, mulai lapar bangunnya udah bangun lagi setengah tiga ya makan dulu sahur buka ya kan setelah itu nanti makan lagi karena memang sahur beneran sunnahnya kan diakhirkan waktunya jam 4 makan lagi habis itu makanan penutup nih akhir menyisak. Tiga kali lagi, jadi enam kali. Tiga kali malam, tambah makanan yang cuci mulut tadi, sahur empat. Terus besoknya sahur empat lagi, sama makanan cuci mulut sebelumnya. Bisa habis ini masih makanan cuci mulut tadi. Empat kali, delapan kali makan. Baru berpikir memberikan kepada orang-orang yang buka puasa, untuk dirinya butuh delapan kali makan, itu pun dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dah diluaskan rezekinya di mungkin tapi ulah itu dijadikan delapan kali makan tadi untuk kita dua kali ya buka sama sahur ya sisanya kalau ada lebihnya tentunya kita puasakan orang lain ya dan selanjutnya Rasulullah SAW menjelaskan di akhir di sini dan istaghfiru bihi min arba'i shaur. Perbanyak empat hal dalam bulan puasa itu. Dua hal yang Allah ridai. Kesbatai terlalu bihima rabbakum. Wa khasratan la zina bikum anhuma. Dan dua hal Allah yang diridai Tuhan kalian. Dan dua hal yang lainnya hal yang sangat kalian butuhkan. Fa'amal kesuatan illatani tarzawam bihima rabbakum wa syaratat wa ilalati dahari Allah wa tastaghfirunahu. Dua hal yang sangat diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah dan istighfar kepada Allah, astaghfirullah. Amal latan la bina bihum anhumah tas'aluna Allah al-jannah wa ta'uduna bihi minan nar. Dan dua hal lagi yang merupakan hal yang kalian sangat membutuhkannya dalam kalian memohon surga kepada Allah dan memohon dijauhkan dari api neraka. Itulah ucapan yang sering kita baca. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Dua hal yang diridhoi Allah dan dua hal yang sangat kalian butuhkan. Empat hal itu. Demikian ucapan yang sering kita baca diperbanyak di bulan Ramadan. Di akhir Rasul bersabda, "Man asfa'a fihi saiman saqallahu min hawdihi syarbatan la yadhurru hatta yadkhula al-jannah." Barang siapa yang mengenyangkan sampai kenyang, kalau tadi pahala memberi muka saja, walaupun hanya berapa kali format atau dengan air atau dengan susu atau dengan berapa makanan buka saja. Tapi kalau sampai mengenyangkan, orang yang puasa dia akan diberi minum dari telagaku, kata Rasulullah SAW, dari haudi, telaga haudku, telaga haud yang barang siapa meminumnya dia akan lagi pernah merasa haus lama-lamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Hadirin hadirat dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan minum dari telaga haud milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah SWT. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita telah hal-hal yang sangat syukur daripada tuntunan-tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, insyaAllah kita berlanjut berjumpa di malam Selasa yang akan datang dan majlis-majlis berlanjut juga majlis-majlis harian. Dan perlu diketahui juga bahwa besok majlis Forum Pemuda Muslim Maluku Selasa 17 Juli 2012 daerah kami malam, maka jemaah yang punya kesempatan hadir, hadir, ya, yang tidak punya kesempatan hadir, juga hadir. Forum Pemuda Muslim Maluku Selasa 17 Juli 2012 di daerah Kalimalang. Ya. Lalu pendaftaran masih terus dibuka bagi jadwal majlis setiap bulan Ramadan. Menawarkan malam-malamnya baik orang-orang dahulu bulan Ramadan itu mereka penuhi dengan ibadah, khususnya perbanyak Al-Qur'an siang hari dan malam hari, dan malam harinya sholat tarawih, sholat tarawih yang banyak ya, seperti kalau dari Mi'raj mau itu di awal waktu sholat isya ada masjid melakukan sholat tarawih, ada masjid lain melakukan sholat tarawih 8:30, masjid lain melakukan sholat tarawih 10:00, masjid lain melakukan sholat tarawih lagi 11:30, masjid lain lagi melakukan sholat tarawih ada 12:30 sampai 14:30 ada yang melakukan masjid tarawih. Yang mampu mereka menghadiri bisa sampai 3-4 kali sholat tarawih mengikutinya masjid ini tidak berisik-berisik. Begitu keadaannya, bukan model kita. Ya, model kita habis sholat tarawih terus sana kemari, ya nongkrong sana nongkrong sini, warawi sana sini, mendingan hadir di majlis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan tentunya jauh lebih afdal dari majlis di bulan lainnya. Hadir hadirat yang dimuliakan Allah, bersholawat berzikir bersama di bulan Ramadan tentunya lebih afdal dari bulan lainnya. Ya, terus kenapa orang tidak melakukannya? Mereka melakukannya namun sendiri-sendiri. Cuma kalau kita melakukannya juga membuka kesempatan bagi yang ingin bersama. Ayo, ya, jadwal kita buka. Masih insya Allah acara kita di apa namanya malam 17 Ramadan haul Ahlul Badr sekaligus doa nuzul Quran dan zikir akbar dengan zikir ya Allah 1000 kali di malam 17 Ramadan di Monas insyaallah dengan sambutan secara streaming dari guru mulia kita Muslim Khalifullah Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid dari Dari Magamu sambutan secara streaming yaitu internet yang akan disambungkan ke sana agar beliau memberikan sambutan langsung kepada kita di malam 17 Ramadan di Monas insyaallah acara sukses amin. Yang dimuliakan Allah acara yang makbul dan besar di malam nuzulul Quran malam turun Al-Quran dan di malam doa yang makbul malam 17 Ramadan yang juga jangan lupa 17 Ramadan itu hari Badr perangan yang pertama dengan kemenangan yang makbul itu bertepatan dengan 17 Agustus 1945 kebebasan negeri muslimin terbesar di dunia ini terjadi pada 17 Agustus 1945 itu bertepatan juga dengan 17 Ramadhan di masa itu 1945 bertepatan dengan hari Jumat 17 Ramadhan sama dengan kejadian Badar al-Kubra yang terjadi pada hari Jumat 17 Ramadhan hadirin hadirat menunjukkan bahwa Allah SWT telah memberikan anugerah besar pada kita untuk mengalahkan sekutu, untuk mendapatkan kemerdekaan dan tentunya Alhamdulillah Jakarta menjadi ibu kota negara muslimin terbesar di dunia ini. Semoga Allah pertahankan benteng terkuat dari negara muslimin terbesar di dunia ini. Semoga Allah perkuat dan Allah SWT jaga dari gangguan-gangguan yang ingin meruntuhkan kekuatan dari benteng yang kita bangun untuk memakmurkan Jakarta dengan iman, dengan kedamaian, dengan ketenangan, dengan kesejukan dan kesejahteraan dan juga semoga Jakarta sebagai negara ibu kota negara muslimin terbesar yang diselamatkan oleh Allah SWT dan diberikan pertolongan sebagaimana pertolongan kepada Ahlul Badr dan juga pertolongan kepada seluruh kota-kota lainnya, kota Malang Raya dan kota-kota lainnya di negeri ini, bangsa negeri muslimin terbesar di dunia dan juga bagi seluruh wilayah di dunia ini, wilayah muslimin di barat dan timur dalam pertolongan dan inayah Allah dan doa itu akan kita memandangkan dengan sepuas-puasnya dengan zikir ya Allah 1000 kali di malam 17 Ramadan di Monas insyaallah acara sukses amin. Agar kita berdoa bersama dengan ucapan terima kasih pada para khabarin, para tamu-tamu terhormat, para ulama, para kiai, para sepuh dan doa-doa luhur bagi mereka juga bagi dewan pengurus Masjid Raya Al-Anwar dan para wafatnya mereka yang masih hidup semoga limpahan rahmat dan keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat yang telah wafat semoga dimuliakan di alam al-barzakh dalam kemuliaan bersama sendiri dan mubarakin dan juga di staf keamanan dari Polsek Pancoran dan juga para pembawa keamanan dari Polsek Pancoran dan juga para segenap kru yang mendukung suksesnya dalam semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama untuk agar Allah melimpahkan rahmat dan kebahagiaan dan mengabulkan seluruh hajat kita maka yang dalam ujian nasional hati-hati kita hati ujian sebagian semoga dilimpahi kesuksesan lahir batin dunia dan akhirat, sukses dalam ujiannya, sukses dalam kehidupannya, sukses di akhiratnya bersama keridhaan dan bimbingan rahmat Ilahi Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang dalam musibah di antara kita, Allah hapus musibahnya, Allah gantikan dengan anugerah, dan musibah yang akan datang pada kita segera disingkirkan oleh Allah, digantikan dengan anugerah. Fakulun jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami kepada samudra. Maaf dan pengampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, kepada siapa kami mohon pengampunan kalau bukan kepada Yang Maha Mengampun. Ya Allah, kita bersatu seluruh makhluk di alam semesta untuk menghapus titik catatan dosa, catatan amal kami tidak akan mampu. Namun Kau mampu menghapus kesimpulannya dalam sekejap dengan semudah-mudahnya. Maka berdoalah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami titip sisa usia kami, sisa nafas kami, kami titipkan pada samudra dan kasih sayang dan kelembutan. Ya Allah, kami titip pada siapa siapa kehidupan kami kalau bukan kepada Yang Maha Pemilik dunia dan akhirat dan Maha memiliki kehidupan kami. Ya Allah, jagalah sisa kehidupan kami dan bimbing kami selalu dalam kemuliaan, dalam kesucian, jauh dari kehinaan. Ya Allah, ya Allah, beri kami kekuatan untuk menjauhi dosa, beri kami kekuatan untuk berbuat ibadah. Ya Allah, kami terus berbuat dosa siang dan malam, dan Kau telah berfirman ya ibadi, nakuntu tilmu jadi wa nahar wa la tulzum wa jami'a astaghfirullah ya sallakum. Ya Allah, Kau telah berfirman dalam hadis kursi, wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa siang dan malam, dan Aku mengampuni dosa, maka mohonlah pengampunan dosa padaku, kuampuni dosa-dosa kalian. Ya Allah, kami banyak berbuat dosa dan terus lupa mohon pengampunan. Ya Allah, pada siapa kami mengadu sifat-sifat hina kalau bukan kepada-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka, jauhkan kami dari siksa kubur. Ya Allah, limpahi kami kebahagiaan dunia dan akhirat, kedamaian dunia dan akhirat, ketenangan dunia dan akhirat, kesucian dunia dan akhirat, kemuliaan dunia dan akhirat, wahisan pemilik dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi kami, bagi wilayah kami, bagi bangsa kami, bagi seluruh wilayah kami di Korea ini. Ya Rahman,